pelangi yang menerangi. Ku masih menanti kasih kabus kan pasti pergi. Dan bermusim warna cinta, tak ku sampai tiada jua tercapai. Dalam lara tiadalah ku sedar di pinggir masa. Oh,